Surabha, sudah diperbaiki. Oh iya, saya tidak mau kita mengkaji lanjut. Iya, semua lagi siapa ini? Nangan semua itu dalam gendaman saya sekarang. Sutama? Coba kan. Ya, kemarin Pak suruh tambahkan Bapu tentang foto eksisi. Sudah tambahkan Pak. Ya, bagus itu, begini. Bagus itu kalau ini yang kena anu. Ya. Ini foto ini, karena kasih keterangan. Misal saya taruh lah, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, oh, ini foto A sini, foto B sini. Misalkan toh. Coba. Foto A, mungkin foto B, DP foto itu taruh yang ini, mungkin foto C sini. Nah, mending itu kasih, baru kasih keterangan. Misalkan toh, A, pantai, toh. Pantai dan pasir putih. Kasih keterangan begitu. Mending begitu. Kalau begini, tak baku ini. Tidak jelas apa yang ini. Hah? Baru-baru ini deh. Baruan. Hujan, Jo? Pak, yang saya mau tanya tentang ini, Pak, administrasi. Diberi persyaratan. Cek dulu. Kelengkapan berkas itu maksudnya bagaimana Pak? Nomor 8. Wah, yang ini iya. Itu yang dia periksa ke prodi. Ini semua itu. Berarti itu yang tiga berkas begini Pak? Iya. Satu map begini. Tidak, bikin map kayak plastik. Oh, map plastik. Baru saya kasih bisa tiga map. Bikin tiga map. Oh, iya. Masing-masing satuan. Satu berkas gajian ini sih? Iya, masing-masing satu berkas, satu map. Kan tiga rangkap toh? Iya. Masing-masing satu rangkap. Begitu. Anu, bikin dulu anunya. Sampulnya baru anu. Iya. Coba perbaiki dulu sedikit ini. Baru kita tunggu anu. Kan dek, cuman dek kan anak toh? Baru kita ingat. Pakai tanggal berapa, Pak? Itu, sudah terima itu. Iya, Iya, pas sampai tanggal berapa batas ujian proposal? Kalau besok, kalau boleh nggak ada anu. Itu, siapa kan pembimbing dua? Boleh lah. Coba tanya dulu ibu Lena kalau besok asesnya. Iya, Pak. Ngarep dulu sama ibu Lena. Iya. Thank you. boleh meminta tolong.